Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam thumma amma ba'd. Sebelum kita memulai taklim kajian, mungkin sebagai bentuk pemberitahuan pertama, bahwa saya melihat beberapa mushaf tergeletak dengan tidak dimuliakan, dan ini menyelisihi syariat, sehingga yang merasa punya mushaf diambil, dimuliakan. Kemudian yang bukan mushafnya dan tidak ada pemilik mushaf tersebut dikumpulkan, nanti diserahkan kepada Pak Imam atau diserahkan kepada Amiopi Toto Novianto, dikumpulkan dan diletakkan di satu tempat yang mulia. Kita akan hina kalau menghinakan Al-Quran, dan kita akan dimuliakan kalau kita memuliakan Al-Quran. Sehingga pemilik mushaf bertanggung jawab dengan mushafnya, meletakkannya dengan baik. Yang tidak memiliki mushaf tersebut, dikumpulkan mushaf tersebut. Terlebih lagi saya melihat ada robekan-robekan, ada selembaran-selembaran yang ini menyelisihi ilmu yang kita ilmui. Kita tidak ingin kita orang yang paling pertama menyelisihi ilmu yang kita ilmui, sehingga dikumpulkan. Tidak ada lagi mushaf yang berserakan. Tidak ada lagi mushaf yang dihinakan. Jangan sampai itu terjadi. Kalau kita ingin mulia, muliakan kalamnya Allah yang ada di mushaf tersebut. Nah, yang kedua, sebagai bentuk pengumuman, insyaallah taala ba'da salatil isya, kita duduk sejenak anak-anakku sekalian, para penuntut ilmu secara khusus, untuk membenarkan dan meluruskan cara sholat kita. Kita akan mulai di malam ini dan malam nanti selanjutnya. Saya melihat banyak sholat kalian tidak benar. Banyak sholat kalian, wallahu ta'ala alam bisawab, kalian ambil dari mana tata cara sholat tersebut. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Dan kalian belajar, diajarkan oleh asatidzah, diajarkan oleh ami-ami kalian yang mengajar bagaimana tata salat. Sehingga kita nanti sekedar pengulangan murojaah tentang tata cara salat yang benar. Karena kalau salat kita juga tidak benar, anak-anakku sekalian, para penuntut ilmu, tentunya kita juga tidak mendapatkan kebaikan. Sholat itu kunci baiknya amalnya. Apabila sholatnya benar, soluhal amal kulluh atau soluhat, sholat ini akan membenarkan, atau soluhal amal kulluh, semuanya amal kita benar. Kalau rusak, rusak pula amal kita semuanya. Karena itu kita harus membenarkan sholat kita. Kita muslim, kita orang Islam, kita penuntut ilmu, sholat kita harus benar. Rahimahullah Syekh Mukbil, ketika beliau melihat ada yang tidak benar sholatnya dari anak-anak kecil, beliau tegur, "Bagaimana coba takbiratul ihram?" kata beliau. Sehingga kalau tidak benar beliau bimbing, beliau arahkan bagaimana duduk tasyahud. Coba. Sampai orang yang baru masuk Islam diajarkan oleh beliau bagaimana kamu duduk iftirash. Ini beliau, alim yang besar, imam. Artinya punya ihtimam, punya keseriusan untuk membenarkan solat, sehingga kita sama-sama membenarkan solat kita, biar solat kita benar. Sebagian banyak yang salah. Saya tidak tahu ini didapatkan dari mana. Sepengetahuan saya tidak pernah mengajarkan hal tersebut di sini. Saya juga tidak mengetahui bahwasanya asatid mungkin mengajarkan begitu, tidak mungkin. Maka kita akan luruskan solat kita. Mulai ba'da solat isya sejenak, sejenak saja. Tidak semuanya. Satu kefiat, sehingga nanti meluruskan solat. Tidak ada lagi setelah itu yang bengkok solatnya. Bengkok tidak lurus, tidak benar. Kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kalian, kata Nabi kita, kekasih kita, kudua kita, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku. Melihat aku apa? Solat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. 6. Ini sebagai bentuk pengumuman, tentunya tujuannya dalam rangka perbaikan untuk kita semuanya. Dari apa yang tadi disampaikan, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala aslaha, memperbaiki keadaan kita, memperbaiki urusan kita, memperbaiki dan membenarkan ilmu kita, dan membimbing kita untuk beramal dari amal yang benar. Allahumma amin. Kemudian kita lanjutkan kajian kita dari kitab yang baik, Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah. Qala al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah minal ayatil Qur'aniyah. Qala rahimahullah, wa ayyuthabbita akdamahum fayarzuqahum الصبر والثبات والقوة التي هي مادة النصر وأن يمدهم بمدده الإلهي وهو نصره على القوم الكافرين. Dan agar Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan pijakan kaki mereka di dalam agama ini, memberikan rezeki atau menganugerahkan kepada mereka berupa kesabaran, kekokohan, kekuatan yang itu merupakan dari kemenangan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Wa ayyumiddahum bimadadihil ilahi. Dan agar supaya Allah memberikan anugerah dan taufik dengan anugerah ilahi, yaitu pertolongan Allah alal qaumil kafirin, terhadap orang-orang kafir, menolong mereka dari orang-orang kafir. Kita pada asalnya, yaitu hamba-hamba Allah, lemah, tidak memiliki daya dan kekuatan. Yang memiliki daya dan kekuatan, keperkasaan, itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita pun terhadap musuh-musuh kita, secara khusus di sini disinggung orang kafir, Kita tidak mungkin akan memenangkan pemenangan berlaga berhadapan dengan mereka dengan peperangan, dengan tombak pedang ataupun senjata dalam jihad fisabilillah, kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memenangkan hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menolong hamba-hambanya. Karena itu, kemenangan yang diperoleh bahkan oleh Rasulullah, bahkan oleh para sahabat Rasulullah, itu adalah pemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memenangkan, karena dialah satu-satunya zat yang mengalahkan. Dialah satu-satunya zat yang maha perkasa, mengalahkan siapa yang ingin Allah subhanahu wa ta'ala kalahkan, maka akan terkalahkan. Demikian orang-orang kafir, musuh kaum muslimin, ketika mereka meminta ditolong atau meminta pertolongan kepada Allah agar mereka ditolong oleh Allah, maka Allah akan menolong mereka. Karenanya dalam ayat, dalam doa, wansurna 'alal qaumil kafirin, ya Allah tolong kami dari orang-orang kafir, agar Allah menganugerahkan kepada mereka, memberikan anugerah ilahi agar menolong mereka dari orang-orang kafir, 'alal qaumil kafirin. Maka Allah pun menolong mereka, mengalahkan musuh-musuhnya, membinasakan mereka sehingga tidak ada dari yang memenangkan agama ini atau memenangkan mengalahkan agama ini. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Tetapi kalau Allah tidak menolong, Allah tidak memenangkan, maka tidak akan menang. Dan orang-orang beriman sekalipun tidak akan mendapatkan kemenangan. Karena itu pemenangan, pertolongan, kita minta kepada Allah agar kita dimenangkan dan ditolong oleh Allah mengalahkan musuh-musuhnya. Fasa'alu rabbahum zawal al-mani' minan nasr wa hiya adh-dhunub wal israf wa husul sababin nasr wa huwa naw'an sababun dakhili wa huwa thabatul aqdam والصبر عند الإقدام وسبب خارجي وهو نصره ويشبه أن يكون قولهم على القوم الكافرين توسلا إلى الله سبحانه وتعالى dan mereka karena ini masih membahas menerangkan tentang bagaimana orang-orang yang berada di sisi para nabi dan rasul dari kaum mukminin, baik nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun mereka yang bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari para sahabat, mereka sa'alu rabbahum, mereka meminta kepada Allah, kepada Rabb mereka, zawal al-mani' minan nasr. Mereka meminta kepada Allah agar melenyapkan apa yang mencegah dari pemenangan Allah dari pertolongan Allah. Mereka meminta kepada Allah agar Allah melenyapkan apa yang mencegah pemenangan dan pertolongan Allah. Wahiyya dhunub wal israf, yaitu ad-dhunub, dosa-dosa dan sifat melampaui batas. Dosa-dosa menahan pertolongan Allah, menahan datangnya pertolongan Allah. Perbuatan melampaui batas terhadap agama ini, menahan datangnya pertolongan Allah. Karena itu, kata para ulama kita, bagaimana kaum muslimin itu bisa menang sekarang? Mereka bermaksiat kepada Allah. Mereka meninggalkan sunnah nabinya. Bahkan mereka mengerjakan perbuatan kesyirikan. Bagaimana bisa menang? Sementara kemenangan itu akan Allah datangkan, pertolongan Allah akan datangkan, mereka harus meninggalkan kesyirikan. Karena kalau mereka mengerjakan kesyirikan, sama artinya Allah menolong kesyirikan. Orang yang berjihad mesti dan harus meninggalkan kesyirikan. Tidak boleh membawa kesyirikan dengan jihadnya. Apa yang dia mau bela kalau dia sendiri melakukan kesyirikan? Kemudian meninggalkan perbuatan-perbuatan bid'ah. Tidak akan datang pertolongan Allah dalam keadaan mereka melakukan perbuatan tersebut. Mereka meninggalkan sunnah. Juga mereka mengerjakan maksiat. Karena itu dikatakan bedanya kita dengan orang-orang kafir, ketika kita membela agama Allah, bedanya kita dengan mereka, mereka juga mengatakan membela agama Allah. Mereka mengatakan membela agama mereka. Mereka juga mengatakan membela agama mereka, keyakinan mereka. Tetapi bedanya kita dengan mereka, kita membela agama Allah dengan meninggalkan segala perbuatan yang dilarang. Adapun mereka melakukan semua perbuatan yang dilarang. Karena itu, kita kalau ingin membela agama Allah, tinggalkan apa-apa yang mendatangkan kemurkaan Allah. Bagaimana mau datang pertolongan Allah? Bagaimana mau datang kita raih pertolongan Allah? Kita melakukan apa yang Allah murka. Karenanya di sini, sebelum mereka meminta untuk ditolong, mereka meminta dulu pemaafan dari Allah agar mereka dimaafkan dosa-dosa mereka. Kalaupun mereka melakukan perbuatan dosa, perbuatan yang melampaui batas pada urusan-urusan mereka, urusan agama mereka, baru kemudian mereka, ya Allah, kami minta tolong. Karena mengedepankan bersihnya amalan, baru meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah, mereka meminta kepada Allah agar melenyapkan apa saja yang mencegah datangnya pemenangan, turunnya pemenangan dari Allah. Apa yang mencegah tersebut? Wahiyat dhunub wal israf, yaitu dosa-dosa dan sifat melampaui batas. Dan mereka meminta husula sababin nasr. Mereka meminta kepada Allah apa yang mereka bisa mendapatkan kemenangan, husul, bisa meraih kemenangan, bisa meraih pertolongan. Dan ini kata beliau rahimahullah, wa huwa nau'an, dia itu ada dua macam atau dua perkara. Yang pertama, sebab yang kaitannya dengan dakhili, dan sebab yang kaitannya dengan khariji. Yang pertama, yang dikatakan agar mereka diberikan dan memperoleh sebab-sebab datangnya pemenangan itu, yaitu agar mereka dikokohkan, wa huwa thabatul aqdam, dikokohkan pijakan keyakinan mereka kepada agama ini, wasabru indal iqdam, dan sabar ketika mereka telah berhadapan dengan musuh. Karena kalau mereka berperang dengan tanpa yakin apa yang mereka bela itu benar, mereka tidak akan mendapatkan kemenangan. Seorang berperang tanpa dia yakin apa yang dia bela itu benar, dia tidak akan dapatkan kemenangan karena dia tidak di atas keyakinan. Saya bela, tapi benar atau enggak ya yang saya bela ini? Maka dia tidak akan mendapatkan kemenangan, dia ragu. Sehingga dia harus yakin. Dengan keyakinan yang mantap terhadap agama yang dia bela ini, yaitu Islam. Kemudian dia sabar ketika berhadapan dengan musuh, indal iqdam. Karena kalau tidak sabar, dia akan meninggalkan medan peperangan, dia akan lari tunggang langgang, meninggalkan peperangan, dan menyebabkan musuh-musuh akan menguasai mereka. Musuh-musuh akan menguasai mereka, menyebabkan mereka akan diporak-porandakan, dilululantakan oleh musuh-musuh. Kalau mereka tidak sabar, maka sabar ketika berhadapan dengan musuh dari awal sampai akhir. Ya tentunya namanya membela di dalam front peperangan, front medan laga, tentunya sabar dengan kepayahan, sabar dengan luka-luka, sabar dengan ketidak atau habisnya perbekalan, dibutuhkan kesabaran. Dua ini sebab dakhili yang dikatakan merupakan sebab yang didapatkan dari diri orang itu sendiri. ataupun dari intern diri orang itu sendiri. Kemudian sebab khariji wa huwa nasruhu, dan sebab khariji yaitu sebab ekstern sebab yang didapatkan dari luar, wa huwa nasruhu yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wa yusbihu ayyakuna qauluhum, dan ini tentunya seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala atau seperti apa yang mereka katakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, alal qaumil kafirin, terhadap orang-orang kafir, tolonglah kami terhadap orang-orang kafir, tawassulan ila Allah, dengan bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, tolonglah kami terhadap orang-orang kafir, ai annana ya rabbana amanna bika wattaba'na rusulaka, waharabna a'da'aka alladhi kafaru bika wa bi rusulika, famu'adatuna lahum wa qitaluna iyyahum li ajlika wa fi sabilika fansurna alaihim likaunina min hizbika wa jundika wa hum junud aduwika syaitanir rajim. Wa annana ya rabbana, kami wahai Rabb kami beriman kepadamu, amanna bik, dan kami pun mengikuti rasulmu, wattaba'na rusulaka, dan dengan keimanan ini dan pengikutan ini, harabna a'da'aka alladhina kafaru bika, kami pun memerangi musuh-musuhmu yang mereka mengkufuri engkau ya Allah, wabi rusulika, dan mengkufuri, mengingkari para rasul-rasulmu. Famu'adatuna lahum, maka permusuhan kami terhadap mereka, wa qitaluna, dan peperangan kami yang kami tegakkan, iyahum, menghadapi mereka, li ajlika wa fi sabilika, karena engkau ya Allah, dan di dalam jalanmu, karenanya fansurna, karenanya tolonglah kami ya Allah, alaihim, tolong kami terhadap mereka, atau tolong kami atas mereka, tolong kami atas mereka, likaunina min hizbika, dikarenakan kami, dengan pernyataan kami, kami adalah dari penolong-penolongmu, kami dari tentara-tentaramu, sementara mereka, wahum junudi aduwika, mereka adalah tentara-tentara musuhmu, yaitu syaitan yang terkutuk, yang dirajam syaitanir rajim. Kalau seperti ini keadaan hamba, dia menyadari dosa-dosanya, dia menyadari maksiatnya, dia menyadari kelemahannya, kemudian dia minta kepada Allah pertolongan dengan menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, memerangi musuh-musuh Allah, sabar, tabah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemenangan kepadanya. Dan siapa yang Allah menangkan, siapa yang Allah menangkan, tidak akan ada yang dapat mengalahkan. tidak ada yang dapat mengalahkan. Inilah pelajaran yang besar kita dapatkan dari doa yang diajarkan oleh Allah di dalam kitabnya ini. Kemudian tentunya doa-doa di dalam Al-Quran bukan doa yang wajib kita baca, tetapi sebaiknya dan utama untuk kita baca. Karena Allah Subhanahu wa taala membimbing langsung doa tersebut. Namun kalau seandainya seorang memilih doa yang lain, sampai pun mungkin dia membaca doa dengan apa yang menjadi kebutuhannya, maka tentunya kembali kepada hukum doa. Insyaallah ta'ala tidak mengapa. Namun sebaik-baiknya, seperti diajarkan di sini, doa yang memiliki pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Maka sebaiknya kita berusaha untuk membacanya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Qala rahimahullahu taala, wa min dhalika du'a'u ibadir rahman alladhina wasafahumullah bi kulli khuluqin jamil. Dan dari doa yang diajarkan bahkan dibimbing oleh Al-Quran yang merupakan doanya orang-orang saleh, bahkan doanya para nabi, demikian doa pengikut para nabi yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, di antaranya doa'u ibadir rahman alladzina wasafahumullah biqulli khuluqin jamil. Doa hamba-hamba Allah yang dikasihi, hamba-hamba Allah yang dikasihi oleh Allah, yaitu ibadur rahman, yang mereka Allah sifatkan dengan akhlak perangai yang utama dan mulia, yang Allah mensifatkan hamba-hambanya ini dengan sifat akhlak yang mulia, perangai yang mulia yang mereka miliki, atau mereka memiliki sifat budi pekerti yang luhur. Wa a'adda lahum al-manazil al-aliyah, yang juga Allah mempersiapkan bagi mereka nantinya di surga nanti tempat-tempat yang tinggi, manazil aliyah. Maka tentunya doa mereka ini pantas untuk kita membacanya dan memintanya juga kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan anugerah dan karunia yang sama seperti mereka, yang sama seperti yang mereka dapatkan, yaitu kita dicintai oleh Allah, dibimbing kepada akhlak yang utama, kemudian mendapatkan tempat-tempat yang mulia di sisinya nanti di hari kemudian. Fada'u bidakwataini, mereka ketika kita lihat di dalam Al-Quran, mereka berdoa dengan dua doa. Yaitu da'wa ustujibat li jami'ihim kamil ad-daraja wa man dunahu wa da'watin ustujibat li khawasihim wa a'immatihim wa qudwatihim. Yang pertama adalah doa yang diinginkan untuk semuanya. Untuk semuanya, dengan berbagai tingkatan mereka, dari yang paling tinggi, kamilat darajah, wa man dunahu, sampai kepada yang di bawahnya. Dan kemudian doa yang diinginkan dengannya kepada orang-orang khusus mereka. Siapa itu? Para ulama a'immah, para tokoh teladan, orang-orang saleh. Sehingga doa mereka didapatkan dengan dua doa tersebut. Dan tentunya masing-masingnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mudah-mudahan dengan mengikuti mereka, dengan doa mereka, kita pun sangat diharapkan dikabulkan doanya seperti mereka. Namun waktu yang ada telah masuk waktu isya, kita cukupkan keterangan yang ada, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Dan kembali kami mengingatkan, nanti ba'da sholat isya, terkhusus anak-anak